إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأسئلة، kembali kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tawarikh عن الحق karya فضيلة الشيخ حامد بن إبراهيم العثمان hafizahullah ta'ala. Dan kita memasuki poin yang kelima, termasuk di antara sebab-sebab yang memalingkan seorang hamba dari al-haq, al-khawfu, takut, rasa takut untuk berjalan di atas kebenaran, rasa takut untuk menyampaikan al-haq, sehingga dia terus berjalan di atas kebatilan disebabkan karena rasa takutnya terhadap musuh-musuh dakwah, rasa takutnya kepada mereka yang memiliki kekuatan, yang memiliki power, apakah dari pihak penguasa atau dari pihak ahlul bid'ah yang mereka memang memiliki kekuatan, memiliki syaukat. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menyebabkan kebenaran itu seakan terkuburkan, tidak nampak di hadapan kaum muslimin. Qala al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, berkata al-allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, muqawamatul a'da wa nusratul quwwati lil batil bit tamwihati wat tazwirat wa tafa'udu ahli din 'anil qiyam bihi wa nusratihi. Perlawanan musuh-musuh dakwah, musuh-musuh kebenaran, dan pertolongan yang kuat terhadap kebatilan, bitamwihat wa tazwirat, dengan berbagai macam bentuk pengkaburan dan pemalsuan, pengkaburan dan pemalsuan. Ditambah lagi wa taqa'udu ahli din 'anil qiyam bihi, sementara orang-orang yang mereka semangat dalam beragama taqa'ud, yakni tidak ada gerakan, tidak ada semangat untuk membela kebenaran, tidak ada semangat untuk menegakkan al-haq wa nusratihi, dan menolong kebenaran itu, hiya allati mana'at aktsara al-khalqi min al-wuquf 'ala haqiqatihi, maka inilah yang mencegah mayoritas manusia untuk mengetahui kebenaran yang benar, hakikat yang sebenar, sehingga mayoritas manusia tidak mau tahu kalau ini kebenaran. Kenapa? Orang-orang yang mengenal kebenaran itu tidak ada yang berani untuk berbicara, tidak ada yang berani untuk menyampaikan al-haq, sebab al-haq itu memang terasa pahit, berat. Qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran meskipun itu dalam keadaan pahit. Ini yang sebagian tidak mampu melakukan hal yang seperti ya. Di sana ada ulama mungkin, tapi para ulama tidak ada satupun yang berani angkat bicara, yang menampilkan al-haq lalu kemudian membantah kebatilan. وانظر إلى عظم هذا الصارف كيف صرف الناس عن الإيمان بما بعث به موسى صلى الله عليه الصلاة والسلام خوفا من فرعون. Perhatikan kepada besarnya dampak yang memalingkan dari kebenaran ini. Ketika memalingkan manusia dari iman dengan apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa AS. Kenapa? Khaufan min Fir'aun. Mau menyampaikan kebenaran itu ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Kama qala ta'ala fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'aun wa mala'ihim ayyatinahum. Tidak ada yang beriman kepada Musa alaihissalam kecuali dari keturunannya, dari kaumnya, itu pun dalam keadaan takut terhadap Musa dan takut terhadap Fir'aun wa mala'ihi dan para pengikutnya, para pendukungnya, ayat inahum, khawatir Fir'aun memfitnah mereka. Wa inna Fir'aun la'alim fil ardh wa innahu laminal musrifin, dan sesungguhnya Fir'aun itu menyombongkan diri di tempat ini, dan dia termasuk di antara orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan ya. Akhirnya mereka yang mengetahui kebenaran itu tidak berani berbicara. Terus disembunyikan kebenaran. Kebatilan semakin lama semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Apalagi ahlul batil. Mereka ini dikenal dalam sejarah menghalalkan segala cara. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana cara melariskan dan menyebarkan pemikiran sesat. Masuk ke pemerintahan dengan berbagai macam cara, meskipun dengan cara dusta. Nah, ini yang disebutkan tadi, bitamwihat wa tazyirat, dengan pengkaburan, talbis dan pemalsuan. Nah, sementara ahlul haq mereka selalu berjalan bersama dengan kebenaran. Kalau itu tidak benar, maka mereka tidak akan melakukan. Kalau ternyata itu cara-cara yang batil, maka mereka meninggalkan. Ini ma'asyiral muslimin. Sehingga banyak dari kaum muslimin tidak mengerti mana yang benar, mana yang batil. Semakin seorang itu takut untuk menyampaikan al-haq, maka semakin tercaburkan ya, kebenaran. Sehingga orang mengetahui adalah seperti itu. Coba kita lihat sekarang. Da'wah sufiyah di negeri antum, hiya sa'idah. Ini yang mendominasi. Ya. Iya kan? Di mana-mana, bahkan di pemerintahan pun yang berkuasa mereka. Ahlul haq. Ya, yang mereka istilahkan wahabiyah. Itu tidak berani angkat bicara. Angkat bicara sedikit dijem. Iya. Penjara. Bermasalah. Sehingga orang takut untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Masyarakat yang mereka ya sudah terbiasa mengikuti cara-cara sufia ini, yang mereka ketahui yang benar itu ya apa yang disampaikan oleh ulama-nya mereka, ustaz-ustaznya mereka. Ahlu sunnah sisanya ya seperti di Bombay ya. Tidak resmi. Bandingkan dengan Indonesia, dakwah terbuka ya. Bahkan sebagian masjid itu diberikan kebebasan, siapa saja bisa berbicara. Ya. Tak boleh memilih kelompok ini saja yang boleh masuk ke masjid. Enggak boleh, kata mereka. Ya, kita bebas Syiah pun boleh masuk. Dari satu sisi ini kesalahan tentu, tapi dari sisi yang lain kita bisa memanfaatkan. Akhirnya dengan cara seperti itu kita menyampaikan kebenaran. Alhamdulillah. Syiah minggir dan mulai. Ya. Menyampaikan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Ya. Yang disertai dengan dalil-dalil yang hujjah dan Ahlus Sunnah demikian. Ciri-ciri Ahlus Sunnah setiap mereka menyampaikan permasalahan harus disertai dengan dalil hujjah wal burhan. Ketika mereka merasa mantap dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka pun mengerti, oh ini sih Rasulullah. Ini bahaya nih kemungkinan. Wah ini berarti enggak benar ini pemikiran Sufiyah. Mulai disingkir. Ya. Nah, karena alhamdulillah sekian banyak masjid, mereka tidak menerima sudah di Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena memang asalnya seorang Muslim, ya, selama dia masih menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangannya, dia pasti akan menerima Sunnah. Hanya saja fitnah yang datang dari berbagai arah, ya, Ahlus Sunnah belum menyampaikan kebenaran, mereka sudah menyebarkan fitnah. Oh itu bahaya. Oh itu bahaya. Oh itu teroris. Oh itu berlebihan, oh itu keras, oh itu khawarij, macam-macam fitnah. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan secara langsung dari lisan Ahlus Sunnah. Ya. Seperti keadaannya seorang disebutkan oleh para ulama bahwa ada seorang di India, orang ini sangat benci dengan yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang sering dinisbahkan padanya Wahab. Sangat benci. Di mana-mana setiap ceramahnya tahzir terhadap Wahhabiyah. Satu ketika ada seorang penuntut ilmu, dia membawakan kitab tauhid. Abu Tauhid yang kecil itu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi depannya itu sudah dihilangkan, nama Muhammad bin Abdul Wahab dihilangkan, jadi dia tidak mengetahui siapa penulisnya, jadi hanya matan di situ, matan kita Abu Tauhid, Allah, Allah Rasulullah, dia bawakan kepada seorang ustaz ini tadi yang dari India. Coba kamu baca ini, saya dapat buku. Ya. Kamu baca bagus atau tidak untuk saya baca? Ya. Akhirnya dia baca. Bagus kan ini buku. Terus dia baca dari awal hingga akhir. Alhamdulillah. Tidak ada satupun yang dia ucapkan dari pendapatnya. Semuanya dalil. Quran Sunnah. Quran Sunnah. Nah. Akhirnya dia mengatakan, setelah itu bertemu kembali dengan anak muda yang berikan dia kitab ini. Ini kitab bagus sekali. Dari mana kamu dapat? Siapa penulis kitab ini? Saya juga mau. Penulis kitab ini adalah Syekh Muhammad Nabil. Kaget dia. Yang sebelumnya dia sangat benci dengan Muhammad Nabil, berubah menjadi kecintaan. Akhirnya dia mencari kitab-kitab yang lain. Yang tadinya benci jadi pembela. Karena memang asalnya tidak mengetahui. Dia hanya menerima doktrin sana, doktrin sini, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab begini-begini dan seterusnya. Berbagai macam fitnah. Ya. Dan itulah yang sering disebarkan oleh orang-orang tasawuf dan orang-orang yang membenci dakwah Ahli Sunnah Jamaah. Oh itu Wahhabi. Hal yang lebih lucu lagi ketika mereka menisbatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Wahhabi. Ibnu Taimiyah itu Wahhabi. Padahal lebih dahulu hidupnya Syekhul Islam daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Mestinya Muhammad bin Abdul Wahhab Taimi, bukan Wahhabi. Syekhul Islam. Allahumma. Muhammad Khalil Harrat. Pernah dengar namanya? Muhammad Khalil Harrat. Salah satu kitab beliau yang masyhur, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau ini sebelumnya seorang penuntut ilmu di Al-Azhar Al-Qahirah. Yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, seorang kalau tidaklah dia keluar dari Al-Azhar, melainkan dia akan menjadi seorang Asy'ari. Kecuali jika diberi hidayah oleh Allah. Maka dia pun dididik di Al-Azhar itu, ya, dengan didikan Asy'ariyah. Ya. Dan Muhammad Khalil ini dikenal sebagai seorang cerdas. S1 atau S2 sampai akan mendapatkan gelar doktor. Ya, S3. Maka guru-gurunya pun menyarankan untuk mengambil tesis. Untuk mendapatkan gelar doktor, maka disarankan agar kamu membuat makalah bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Jadi itulah yang dia lakukan. Maka semenjak itu dia pun mulai membaca buku-buku. Sebelumnya tidak pernah. Yang dia terima adalah doktrin dari guru-gurunya bahwa Ibnu Taimiyah itu sesat, Ibnu Qayyim itu sesat, Muhammad bin Abdul Wahhab itu sesat. Tapi ketika dia ditawarkan untuk membantah, tentu dia harus membaca buku-buku langsung dari rujukan kitab-kitab Syekhul Islam secara langsung. Maka dia buka Majmu' Fatawa, ya, Darut Ta'arudul Aql wa Naql, kemudian kitab-kitab yang Minhajus Sunnah Nabawiyah. Semakin dia membaca kitab-kitab Syekhul Islam, semakin dia bingung bagaimana cara menjawab perkataan Syekhul Islam yang dipenuhi dengan hujah-hujah yang jelas. Itu syubhat al-Asy'ariyah semua dibantah habis oleh Syekhul Islam Taimiyah. Semakin dia baca semakin bingung. Ini gimana cara membantahnya? Dilengkapi dalil-dalil dari kitabullah sunnah secara bahasa. Ya. Akhirnya semakin lama dia membaca semakin ragu dengan pemikiran Asy'ariyahnya. Akhirnya dia tinggalkan Asy'ariyah dan membela Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sehingga beliau membuat kitab-kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, Syarah An-Nuniyah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau membuat menulis kitab tentang sejarah Muhammad bin Abdul Wahhab, pembelaan terhadap beliau. Walillahil fadlu minna. Nah. Sehingga kalau seorang itu betul-betul cinta kepada kebenaran, ya, dan insaf, dia pasti akan bersama dengan kebenaran. Namun kadang-kadang rasa takut inilah yang menyebabkan kebenaran tidak tersampaikan pada orang-orang awam khusus, ya, sehingga yang mereka dengarkan dari guru mereka itulah yang mereka yakin. Lalu kata beliau hafizahullah ta'ala, wa hadha hiraqal azimur rum. Perhatikanlah ini Herakl. Kalau di Indonesia biasa diterjemahkan Herakleus. Di sini apa? Hercules. Herakl. Azimur Rum, pembesar Romawi. Raja Romawi ketika itu. Lama alima sihhata nabuwati nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidqih. Ketika dia telah meyakini, mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa benar beliau seorang nabi dan kejujurannya, ya. Dia setelah mendengarkan dari Abu Sufyan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang panjang, mendengarkan berita dari Abu Sufyan yang ketika itu Abu Sufyan pun masih dalam keadaan kafir, Maka dia bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat orang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya bagaimana nasabnya, nasab keturunannya di antara kalian. Kata Abu Sufyan, dia orang dikenal nasabnya di antara kami, dari keturunan yang terkenal, dari bangsa Quraisy, dari keturunan yang mulia. Ya. Apakah ada sebelumnya di antara orang-orang tua yang pernah menjadi penguasa yang raja? Jawab, tidak ada. Apakah ada di antara pengikutnya yang murtad karena benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dia masuk ke dalamnya? Jawabannya, tidak ada. Lalu bagaimana antara kalian dengan mereka dalam peperangan? Kata dia, peperangan Tijal. Tijal itu silih berganti. Kadang mereka menang, kadang kami yang menang dalam peperangan. Maksudnya dia ingin menyebutkan tentang peristiwa perang Badar, kaum muslimin menang. Peristiwa perang Uhud, mereka menganggap bahwa mereka menang. Apakah dia pernah membatalkan perjanjian? Tidak menepati janji? Kata dia, oh, sepanjang yang kami ketahui tidak pernah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan apa yang diketahui oleh Herakl dari apa yang dia baca dari kitab-kitab. Pengetahuan dia terhadap kitab. Ternyata betul. Ini adalah ciri-ciri Rasul. Dia bertanya lagi, apakah yang menjadi pengikutnya itu orang-orang atasan orang-orang kaya raya, orang-orang yang apa dikenal sebagai tokoh-tokoh masyarakat, atau orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, pengikutnya orang-orang lemah, du'afa'um istada'u, rakyat biasa. Setelah mendengarkan itu semua, kata Herakl, la'alimtu annahu nabiyun haqqan. Aku mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi yang hak. Wallahi fasayamliku ma tahta qadamayhi hatain. Kata Herakl, suatu saat nanti dia akan menguasai tahta kerajaanku. Dan terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Romawi takluk di hadapan kaum. Fasayamliku ma tahta qadamayhi hatain. Dan ketika itu dia punya keinginan yang sangat untuk masuk ke dalam Al-Islam. Tapi apa yang terjadi? Dia berada di antara dua keadaan. Masuk Islam, dia akan dijatuhkan dari kekuasaan. Dan mungkin dia akan dihukumnya oleh rakyatnya. Karena rakyatnya ahlu kitab. Ya. Nasar. Atau dia tidak masuk Islam dan tetap mempertahankan status quo. Tahu status quo? Kekuasaan. Idda'an tihana qawmi fil imani bihi. Akhirnya dia pun menguji, hendak menguji kaumnya. Kalau dia masuk Islam, gimana kira-kira kaumnya? Apa pendapat mereka? Fa innahu qad adina li udhama'ir rum fi dukhuli daskaratin lahu. Di mana beliau mengizinkan kepada pembesar-pembesar Romawi untuk masuk ke daskarahnya. Daskarah itu istananya dia. Ya. Tsumma amara bi abwabiha fa ghulliqat. Lalu kemudian setelah pembesar-pembesar Romawi ini masuk, maka ditutuplah pintu-pintu, semuanya ditutup pintu. Pintu-pintu tempat pertemuan itu di istananya. Kenapa ditutup pintu? Supaya enggak ada yang lari. Tanpa penjelasan dari Raja Romawi ini. Ini raja ini. Arim Rum. Tsumma tala faqal. Setelah itu muncullah Herakl ini. Maka dia pun berbicara di hadapan pembesar-pembesar Romawi lain. Lalu dia mengatakan, ya masyarur rum halakum fil falahi war rusdi wa ayyathbuta mulkukum fatubayi'u hadzal nabi. Wahai pembesar Romawi, bagaimana menurut kalian? Ya. Maukah kalian mendapatkan kemenangan? Maukah kalian mendapatkan petunjuk? Ya. sehingga kekuasaan kalian ini tetap akan menjadi milik kita. Kekuasaan kalian ini tetap akan utuh. Dengan cara apa? Fatubayi'u hadzan nabi. Gimana kalau kita membaiat nabi yang mengaku sebagai nabi? Setelah Herakl betul-betul yakin bahwa dia benar adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Herakl ini diberi kepandaian ketika itu. Dia mengerti tentang Alkitab. Dia sempat mengetahui, mempelajari Alkitab dan tanda-tanda tentang datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, dia diberi kemampuan untuk mengetahui ilmu nujum. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan hujjah kepada mereka seluruhnya, para tukang sihir, para dukun, mereka semua mengetahui tanda-tanda akan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia melihat ke bintang. Dia mengetahui dengan itu tanda-tanda datangnya Rasulullah SAW. Tambah lagi dia ingin membuktikan untuk semakin meyakinkan. Dia mengetahui dari apa yang dia baca dari kitab bahwa nabi yang terakhir diutus di akhir zaman tandanya adalah khitan. Sunat. Nabi itu menganjurkan umatnya untuk berkhitan. Akhirnya dia mengutus seseorang, kamu berangkat sana ke Makkah, ke Madinah. Ya. Lalu kemudian kamu teliti, apakah mereka, nabi dan para pengikutnya itu berkhitan? Maka berangkat orang, utusan. Sampai ke sana dia pun meyakini bahwa mereka berkhitan. Kembali maka dia sampaikan berita itu kepada Herakles. Maka setelah itu pun dia semakin yakin. Lalu dia mengatakan, hadza malikul khitan qad zahar. Ini raja khitan sudah nampak, sudah muncul. Maksudnya Rasulullah SAW. Jadi betul-betul dia yakin. Tinggal permasalahannya, dia masih belum ingin meninggalkan kekuasaan. Masih memilih dunia daripada akhirat. Maka dia kumpulkan, kalau pembesar-pembesar Romawi ini semuanya setuju masuk ke dalam Islam, membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan selesai perkara. Dia menjadi Muslim, kerajaan pun tidak hilang. Itu keinginannya. Fahasu haifata humril wahsh ilal abwar. Begitu mendengarkan tawaran Raja Romawi Herakl ini untuk masuk ke dalam Islam, hafu haifata humril wahsh. Himar wahsi. Kalau himar wahsi. Keledai liar. Ya, kalau bahasa ini keledai liar. Maksudnya kuda zebra. Tahu kuda zebra? Kuda belang. Kuda belang. Belang ya. Belang, ya. Hitam putih, hitam putih. Ini gede belang. Gede belang. Kuda zebra. Ya. Ini namanya himar wahsi. Ini himar wahsi bahasa Arab. Nah, himar wahsi ini itu kalau dikagetkan cepat larinya. Kemari. Nah. Ya. Bahkan kalau terjadi pertempuran antara himar wahsi zebra ini dengan singa, ya, kadang-kadang himar wahsi masih bisa menghindar. Termasuk makanan empuknya singa atau harimau ini himar wahsi. Tapi himar wahsi ini lincah. Ya. Seringnya berhasil meloloskan diri. Lari. Nah, di sini disebut ketika ditawarkan Islam, hasu haisata khudri wahsi. Mereka berlari seperti larinya zebra. Wow, sudah. Ingin meninggalkan Raja Romawi, Herakl. Menuju ke pintu-pintu. Ah, pintar ini ya Herakl ini. Ya. Memang sudah ditutup sebelumnya. Nah, fawajaduha qad ghulqat. Lalu mereka mendapat pintu semua tertutup. Nah. Coba bayangkan kalau pintu itu terbuka, ya. Mereka langsung lari keluar. Mereka akan menyampaikan kepada rakyatnya bahwa Herakl telah berkhianat. Habislah dia. Jadi ya, pintar juga itu. Ya. Falamma ra'a Herakl nufratahum, ketika Herakl melihat mereka berlari, wa ayyisa minal iman, dan dia pun putus asa bahwa tidak mungkin mereka akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala maka tarahi rasul rudduhum alaihi. Tolong kembalikan mereka, kumpulkan mereka kembali. Kumpulkan. Wa qala maka Herakl mengatakan ini qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aitu. Kata Herakl, sesungguhnya aku tadi mengucapkan ucapanku itu, saya ingin menguji kalian bagaimana kokohnya kalian terhadap agama kalian, istiqomahnya kalian terhadap agama kalian. Dan saya sudah melihat, masya Allah, oh kalian ini orang istiqomah. Istiqomah di atas kesesatan. Nah, dan saya sudah melihat seperti la haula wala quwwata. Akhirnya dia itu seperti ini keadaannya. Dan mati di atas Nasrani. Beda keadaannya dengan apa? Raja An-Najasyi. Meskipun dia hidup di tengah-tengah ahlul kitab, tapi dia meyakini dan masuk ke dalam Islam. Meskipun kemudian pada akhirnya beliau meninggal dan tidak ada yang menyolati jenazahnya karena mayoritas dari ahlul kitab. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salatul ghaib bersama dengan para sahabat. Ada faedah yang penting pula untuk kita ambil dari kisah ini, bahwa ternyata sekedar memiliki kekuasaan tidak cukup untuk menegakkan syariat. Coba kita perhatikan sebahagian kelompok ikhwanul muslimin atau Hizbut Tahrir dan yang semisal mereka yang selalu digembar-gemborkan, gembar-gembor itu masalah khilafah. Kita harus menegakkan khilafah. Nah, akhirnya ini terus yang dipermasalahkan, yang diperbincangkan. Ya. Karena dengan khilafah kita akan bisa menegakkan syariat. Dengan khilafah kita bisa mengamalkan Islam sesungguhnya dengan sempurna dan seterusnya. Ya. Berbicara itu sambil merokok. Kita harus menegakkan syariat Islam. Nah, menegakkan syariat Islam. Jenggotnya hilang, celananya musbil. Ini menegakkan syariat Islam itu seperti ini. Nah, dengan menganggapan bahwa dengan khilafah satu-satunya cara mendapatkan kekuasaan untuk menegakkan syariat. Subhanallah, pemikiran yang terlalu dangkal terhadap Islam. Ya, pemikiran yang sangat dangkal terhadap Islam. Lihat ini kisahnya, salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kekuasaan semata tidak cukup untuk menyebar kemampuan untuk menegakkan syariat. Dia sudah menjadi pimpinan tertinggi, raja. An-Najasyi, kurang apa? Raja Najasyi. Mampukah dia menegakkan syariat di tengah rakyatnya? Tidak mampu. Dia sendiri tidak mampu untuk menyatakan keislamannya di hadapan khalayak yang ramai. Radhiyallahu ta'ala. Dan secara pembuktian pun kita melihat orang-orang yang dulunya getol. Ya. Semangat untuk menegakkan syariat Islam. Nanti kalau saya naik, saya akan menegakkan syariat Islam. Sebelumnya dia masih memelihara, masih jenggotnya masih ada lah. Setelah dia masuk ke kursi pemerintahan, mulai hilang satu. Mulai muncul pernyataan-pernyataan yang miring. Sesungguhnya Pancasila itu kalau di Indonesia tidak bertentangan dengan Islam. Undang-undang kita ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya berarti kalau begitu selama ini kenapa kamu getol untuk mendapatkan kursi? Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini musibah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna hiraqal arafa al-haq. Hiraqal ini mengenal kebenaran. Wa hamma bidukhul fil Islam, dan punya keinginan untuk masuk ke dalam Islam. Falam yutawihu qaumuhu. Akan tetapi kaumnya tidak sepakat dengannya, tidak menyetujuinya. Wa khafahum ala nafsi, akhirnya dia mengkhawatirkan dirinya. Fakhtara al-kufra ala al-islam ba'da ma tabayyana lahu al-huda. Akhirnya dia pun lebih memilih kekafiran daripada Islam setelah jelas petunjuk itu datang kepadanya. Dia sudah yakin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlu kitab ini bahwa mereka meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi dunialah yang menghalangi mereka. Wa may yusaqitur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Salah satunya Hiraqul inilah. Ya. Sudah jelas petunjuk datang kepadanya, tapi dia memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia semakin jauh dari kebenaran. Wa nusbihi jahannam. Dan dia akan dilemparkan ke dalam jahannam. Dan itu buruk-buruk. Nah. Ini seorang raja. Apalagi seorang yang tidak punya kedudukan, sulit untuk menyampaikan kebenaran. Kecuali kalau dia harus berani menghadapi resiko. Resiko dari ucapan kebenaran. Lihat di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika munculnya fitnah Al-Khalqul Quran, kaum Mu'tazilah waktu itu berhasil menyebarkan pemikirannya terkhusus di kalangan para penguasa. Ya. Sampai kepada Khalifah Al-Ma'mun. Dan Khalifah Al-Ma'mun meyakini kebenaran pernyataan Mu'tazilah itu. Bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Dan bukan kalam Allah. Sementara para ulama Ahlussunnah dengan tegas menyatakan. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Keluar dari. Ternyata Khalifah Al-Ma'mun membela pemikiran Mu'tazilah ini. Dijadikan sebagai dasar negara. Kalau dasar negara Malaysia. Ya. Ada juga. Nah. Kalau ini, itu wajib untuk diyakini oleh seluruh rakyat. Yakin bahwa Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak meyakini ini, namanya penguasa, berkuasa, maka dia akan diancam, apakah dibunuh atau disiksa. Hasil masyarakat rahimahumullah ini menyebab pemikiran ini. Sehingga sebagian dari kalangan para ulama ada yang takut, ulama ahli sunnah takut untuk menyampaikan kebenaran. Takut untuk mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk, fahuwa kafir. Sehingga mereka ya, mukrah. Mereka menganggap diri mereka mukrah. Terpaksa mengucapkan. Nah, ada seseorang yang bernama Abdul Aziz Al-Sinani Al-Makki. Yang orang datang dari Mekah. Mau berangkat ke Kufah karena mendengarkan fitnah yang dahsyat masalah Khalqul Quran. Ya. Dia berangkat bersama seorang anaknya. Lalu kemudian bertepatan dengan hari Jumat, sholat Jumat, anaknya ditaruh di tempat yang agak jauh, ya. Agak jauh. Selesai sholat Jumat, berdirilah dia. Dia mencari anaknya dengan suara yang lantang. Orang habis sholat kan biasanya masih reda, belum ribut, ya, tenang. Dia dengan suaranya memanggil anaknya. Ya bunai, mana taqulu fil Qur'an? Wahai anakku, apa pendapatmu tentang Al-Qur'an? Anaknya berdiri, kemudian dengan suara lantang dia mengatakan, Al-Qur'an kalamullah wa laysa bi makhluq. Qur'an itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Oh, ribut lagi. Semua ketakutan, jangan-jangan dia yang tertuduh. Akhirnya ribut, ya. Semuanya berlari meninggalkan masjid takut dia yang terkena tuduhan yang mengatakan kalimat ini. Tidak ada yang tinggal kecuali dua hamba Allah ini, bapak sama anaknya. Sampai kemudian didatangi oleh pihak pemerintah. Lalu diperiksa. Anta ma'tuh, anta. Kamu ini orang tidak waras. Ya. Orang stres, orang gila. Oh tidak, saya sehat. Ini diperiksa, setelah itu ditangkap. Nah, setelah itu dibawalah ke pemerintah. Ke Khalifah Ma'mun. Lalu kemudian jelas. Maka dia pun dengan hujjah, Abdul Aziz Kinani seorang ulama. Dengan hujjah dia menyampaikan, yang benar adalah Al-Quran kalamullah itu makhluk. Maka Khalifah Ma'mun mengatakan, saya akan hadapkan kamu dengan Bishr bin Riyad al-Mirisi. Tokoh Mu'tazilah. Bishr bin Riyad al-Mirisi. Kenal pada zamannya. Ya. Pembela Mu'tazilah. Jahmiyah. Dan diancam, apabila kamu kalah dalam perdebatan, kamu akan dihukum. Kalau di Malaysia, pancung. Hah? Kamu akan dieksekusi. Akhirnya terjadilah dia. Ada buku yang masyhur berjudul Al-Haidah. Al-Haidah ini itulah yang ditulis oleh Abdul Aziz Sinan. Perdebatan, ya, dengan Abdul Aziz. Dengan Bishr bin Riyad al-Mirisi. Dalam kitab Al-Haidain, subhanallah, nampak hujjah yang kuat dari ahli sunnah wal jamaah. Disebut Al-Haida, Al-Haidain ini apa ya? Al-Haidain ini adalah merupakan sifat seorang kalau kita apa? Diarahkan ke sini, dia melenceng. Apa itu namanya? Kalau di Indonesia, pelin-pelan. Diarahkan ke sini. Kamu jangan keluar, ini kita berdebat dalam permasalahan ini. Tapi dia tidak. Dia cari jalur yang lain. Keluar dari topik pembahasan. Mengelak. Ya, betul. Mengelak. Ini namanya Al-Haida. Dia terus mengelak. Diarahkan ke sini. Diarahkan ke sini. Ke sini. Ya, kenapa? Karena tidak punya hujjah. Misalnya, itu tadi asbun, asal bunyi, asal ngomong. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada zaman itu beliau kokoh, tidak sekalipun beliau mundur dari mengatakan Al-Quran kalamullah laisa makhluk. Karena beliau melihat, kalau beliau yang mengatakan ini, beliau mengikuti pernyataan Al-Quran semakhluk, fitnah bagi umat. Fitnah bagi kaum muslimin. Ya, iya kan, orang akan menganggap, wah, ini semua ulama sepakat untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau Imam Ahmad tidak istiqomah di atas kalimat ini, fitnah bagi kaum muslimin. Nanti ada yang menukilkan, telah terjadi ijma' pada zaman ini. Menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menolong agamanya melalui Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. pada zaman fitnah khalqul Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menolong agamanya melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada masa Ar-Riddah, pada saat terjadinya kemustada. Nah, wa sya'a fasyian qaulus salaf, dan termasuk di antara pernyataan para ulama salaf yang menyebar, inna Allah la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah seseorang dari kemaksiatan dengan kekuasaan yang itu tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'anul Karim. Bisanya dicegah dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan ini memang penting. Ya. Kalau yang berkuasa itu ahlul haq, subhanallah. Kalau ada seorang melakukan pelanggaran, ya, misalnya dia tidak sholat, dia tidak sholat, lalu kita datang kepada dia, tegakkan sholat. Sholat itu termasuk diantara rukun Islam. Kamu kalau meninggalkan sholat, bisa kafir, keluar dari Islam kamu. Diingatkan Al-Quran, diingatkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena orang hanya bisa mengingatkan, tidak punya kekuatan, orang itu bisa saja mengatakan, kamu kenapa ngurusin orang? Ini sih diri kamu sendiri. Saya nggak sholat, ada apa? Apa permasalahannya? Iya kan? Mungkin dia akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang datang itu punya jabatan, dia seorang pemimpin, atau dia seorang pimpinan angkatan darat, apa di sini? Pimpinan TNN Malaysia, tentang Malaysia. Nah, tentang pimpinan. Kamu kalau tidak sholat, penggal. Iya, sebentar lagi. Oh, jadi. Oh, boleh saya sholat dia. Tak sholat, akhir kehidupan namanya. Nah, ini yang dimaksud oleh perkataan salaf, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dapat mencegah seorang dari kemaksiatan dengan sultan, dengan kekuatan yang biasanya kalau dengan Quran tidak mempan bagi orang. Ini pentingnya kekuasaan. Kalau gitu gimana caranya supaya kita bisa duduk di pemerintahan gitu? Artinya seperti kaum muslimin. Oh, bukan begitu caranya. Tempuhlah dengan cara yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan mengejar kekuasaan. Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, dalam surah An-Nur, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ayat. Siapa yang ingin mendapatkan khilafah, baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan pada siapa? Kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan khilafah kepada mereka. Sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka, Allah akan mengokohkan agama yang mereka ridai, yaitu Islam. Dan Allah mengganti perasaan takut itu menjadi perasaan tenang, bahagia, tenteram dalam kehidupan. Syaratnya apa? Iman, amal saleh. Ya buduna la yusyrikuna bi syai'. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadaku. Ini syarat. Ya. Makanya para ulama mengatakan aqimu daulatal Islam fi nufusikum, hukum fi ardikum. Tegakkan dulu negara Islam itu pada diri-diri kalian. Ku anfusakum wa ahlikum nara. pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apabila kalian telah berhasil dengan caranya, maka khilafah itu akan diberikan kepada kalian. Ini cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara mengejar-ngejar kekuasaan. Ya. Kalau sebagian mereka itu seperti Hizbut Tahrir ingin menegakkan syariat Islam, apa yang dilakukan? Sensus. Datang ke pasar, bawa lembaran kertas kosong ini, tulis 1, 2, 3, 4, 5. Datang ke pasar, setiap kedai didatangi. Bapak siap menegakkan syariat Islam? Oh siap. Tolong tanda tangan. Tulis nama, tanda tangan. Terus datang lagi. Tiap kedai didatangi. Siap menerima Islam? Syariat Islam. Oh siap ya. Tanda tangan. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Di Indonesia sempat terjadi. Keliling hanya untuk dapat tanda tangan. Subhanallah. Keliling aja orang ya, mari ayo sholat, itu masih jauh lebih baik ya. Masih silakan, nanti ini ada sholat jamaah, setelah sholat ada ta'lim, ada pengajian, itu jauh lebih baik ya. Asal jangan sampai di masjid kemudian yang diajari fadhailul amal. Ngajak sholat baik, bagus. Tapi kalau sampai di sana didoktrin dengan doktrin tabligh. Ini masyarakat rahimahumullah. Wa qala syekhul Islam, berkata syekhul Islam rahimahullah, wa ghalibul khalqi la yanqaduna lil haqqi illa bil qahr. Kebanyakan makhluk itu tidak tunduk kepada kebenaran kecuali dengan paksaan. Kalau disampaikan seperti ini, masyarakat mayoritas tidak mempan. Ya. Sedikit saja yang mau terbuka hatinya untuk menerima kebenaran dengan cara nasihat. Tapi kalau dengan fahr, ada pemerintah Islam wajib setiap yang para pedagang kalau sudah mendekati waktu sholat 15 menit sebelum azan, kedai harus tutup semua. Berangkat sholat jamaah. Ya. Kalau pemerintah yang mengatur ini, tentu itu akan terjadi. Seperti di Saudi ya. Saudi itu sebelum ditegakkan sholat jamaah, sebelum azan itu lajinah amar ma'ruf nahi munkar, hayatul amil ma'ruf nahi munkar, itu sudah keliling. Tutup. Siapa yang belum tutup langsung datang ditegur keras. Yang itu kalau yang mengatur bukan kekuasaan penguasa, hanya sekedar ya itulah lewat ya. Nasihat itu masuk ke kuping sebelah kiri, keluar sebelah kiri juga. Masuk lewat kiri, keluar lewat kiri juga. Jadi belum sempat lewat kepalanya. Nah, ini masyarakat. Harus dengan qahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau ketika melihat orang-orang munafik itu sudah mulai bermalas-malasan salat jamaah. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah. Kata beliau, "Laqad hamamtu bi rajulin ya'ummu an-nas fa yu'adzan laha. Tsumma أخذت بحطب أو بحزام من حطب ثم آتي إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Aku sangat berkeinginan ditegakkan salat, ada yang memandangkan azan, lalu setelah itu aku mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu aku mendatangi rumah orang-orang yang mereka tidak hadir dalam pelaksanaan sholat jamaah akan kubakar rumah-rumah mereka itu. Akan saya bakar rumah-rumah mereka. Ini kalau ada kekuasaan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian membakarnya? Para ulama mengatakan, "Innahu la yu'adzibu bin-nari illa rabbun-nar." Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengurungkannya. Tapi ancaman itu sudah ada. Ini kalau punya kekuasaan. Tapi kalau tidak punya kekuasaan, ingin menyampaikan kebenaran, takut. Akhirnya terus kebenaran itu tersembunyi. Tidak dikenali tengah-tengah masyarakat. Kata beliau, "Fal kitabul hadi la budda lahu min sayfin yansuruhu wa yahmihi." Di halaman yang berikutnya saya langkai. Maka Alkitab yang membimbing, yang memberi hidayah, itu harus bersamaan dengan pedang yang menolongnya, yang memberikan padanya perlindungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun." Sungguh kami telah mengutus para rasul dengan bayyinat, penjelasan-penjelasan dan hujjah, dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab wal Mizan yang akan menimbang antara hak dan yang batil agar manusia itu tegak dengan keadilan. Lalu firman Allah, "Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid." Kami menurunkan besi yang besi ini masalahnya besar. Masalahnya besar, karena besi inilah yang dimanfaatkan untuk berkuasa. Ya kan? Kalau dulu besi digunakan untuk apa? Tombak, mesin pedang, dan yang lainnya. Sekarang lebih canggih lagi. Besi digunakan sebagai hal-hal yang sifatnya bukan sebagai senjata. Nah, senjata dengan berbagai macam jenisnya. Nah, dan hal-hal yang lainnya. Maksudnya apa? Kekuatan. Kekuatan itu dengan alat-alat tersebut yang terbuat dari. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, "Fadidul haq la budda fihi min al-kitabil hadi was-sayfin nasir." Agama yang hak memerlukan. Nah, agama itu mesti bersamanya dua hal. Yang pertama, nasihat. Nah, ini Al-Kitabul Hadi. Ya, peringatan-peringatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekuatan. As-Sayfun Nasir. Pedang yang memberikan pertolongan. Ya. Nah. Kemudian termasuk di antara as-sarifu anil haq yang keenam, yang memalingkan dari kebenaran, hubbul jahi war ri'asah, cinta pada kedudukan dan kepemimpinan, cinta dunia. Ini juga yang menyebabkan seorang berpaling dari kebenaran. Sebelumnya sudah diberi contoh Raja Herakles. Cintanya dia dengan kekuasaan, cintanya dia dengan kedudukan, itu lebih besar daripada kecintaan dia pada kebenaran. Sementara dia meyakini bahwa itu al-haq. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Kalian terlalu mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Dunia ini nikmat, tapi nikmatnya sementara. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Apa yang dapatkan dalam kehidupan dunia? Wa'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa la'un wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu ya permainan. Ya. Hal yang sia-sia. Perhiasan dunia. Berbangga-bangga di antara kalian, berlomba-lomba untuk memperbanyak anak dan memperbanyak harta. Itulah kehidupan dunia. Dan itu semua akan sirna. Semua itu akan hilang. Seorang mukmin yang aqil, yang berakal, dia akan selalu mencintai kehidupan untuk kehidupan akhir. Dia menjadikan dunia ini sebagai perantara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhir. Ya. Seorang penyair mengatakan inna lillahi ibadan fuqana taraful dunya wa khaful fitana. Taraful dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang pandai, hamba-hamba yang cerdas. Taraful dunya, mereka meninggalkan dunia, wa khaful fitana, dan mereka takut terhadap fitnah-fitnah. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Mereka melihat dunia ini, lalu kemudian mereka melihat dan meyakini ternyata dunia ini bukan tempatnya untuk orang-orang yang hidup dengan kebahagiaan. Ya'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka jadikan dunia ini seperti bahtera, seperti lautan, dan mereka menjadikan amalan yang saleh seperti kapal di mana mereka akan berlabuh. Begitulah dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw hadirul tadi." Jadilah kamu di dunia ini seperti ka'annaka gharib, seperti orang asing, seperti saya di sini, orang asing. Apa orang asing? Turis. Nah, yang sebentar lagi akan kembali pulang. Kita ini abna'ul akhirah yang sekarang lagi numpang di dunia. Numpang. Sekarang sedang berada di dunia dan kita akan kembali ke akhirat. Asal kita kan di akhirat ya. Adam alaihissalam di mana? Hah? Sebelum ditempatkan di dunia di mana? Al-Jannah. Kita ingin kembali ke Jannah. Jangan salah lama, maksudnya Makkah. Kita ingin kembali ke Al-Jannah. Karena itulah tempat asal kita, tempat asal orang tua pertama kita, Adam alaihissalam. Maka dunia ini sementara. Kullu man arih apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah. Jadi kalau di dunia ini apa? Apa yang ingin didapatkan? Kedudukan, kepemimpinan, berbagai kenikmatan dunia. Mungkin kamu akan merasakannya, tapi hanya di dunia. Hanya di dunia. Selepas dunia, kalau sudah mati, hiburan semua. Sudah selesai. Kita hidup di dunia ini berat. Ada orang hidup 1000 tahun. Yang hidup 1000 tahun pun akan mati. Akan mati. Apalagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hah? Umurnya berapa? Ma baina sittin ila antara 60 tahun hingga 70 tahun. Selebihnya itu bonus. Kawan. Hah? Kalau sudah lewat 70 tahun itu tinggal tinggal diskonnya saja, tinggal apa? Ya sudah tinggal tunggu matinya aja sudah. Nah, dulu kita masih kecil ya. Sekarang usia kita sudah berapa? Sudah kepala dua, sudah kepala tiga. Kalau sudah kepala tiga ini, kadang-kadang penyakitnya sudah mulai muncul. Berbagai macam penyakit. Ya, penyakit jantung lah, darah tinggi. Ya, kalau dibiarkan terus, akhirnya jadi stroke. Kalau sudah stroke ini sudah setengah hidup, setengah mati. Tinggal menunggu kematian. Apalagi kalau sudah sampai 50, 60, aduh sudah. Kalau ada seorang umurnya 50 tahun, 60 tahun masih nikmat dengan dunianya, dengan kemaksiatannya, lalai dari beribadah kepada Allah. Maghrur, sangat tertipu dengan kehidupan dia. Karena dia sudah dekat, selangkah lagi akhirat. Jadi apa yang dibanggakan? Tapi coba kita perhatikan. Di antara manusia ada yang semakin tua, semakin menjadi. Di Indonesia itu ada yang tua-tua keladi ya. Semakin tua semakin menjadi. Semakin tua semakin sibuk dengan dunia. Semakin tua semakin tinggi harapan untuk menjadi presiden, untuk menjadi perdana menteri, untuk menjadi penguasa, mendapatkan kemuliaan ini dan itu. Karena dia sudah tua. Sebentar lagi dia akan meninggal. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu sebab terbesar berpalingnya seorang dari kebenaran. Qala Abdul Wafa Ali bin Aqil Al-Hanbali, berkata Abdul Wafa Ali bin Aqil Al-Hanbali rahimahullahu taala, al-mahabbatu lirriasati wal mailu ila ad-dunya wal mufakharatu wal mubahatu biha. Cinta terhadap riasah, kepemimpinan, dan condong kepada dunia, dan berbangga-bangga, kagum terhadap dunia. Wattasha'ulu bima fihi al-ladzatu, dan menyibukkan diri dengan segala kelezatan-kelezatan dunia. Wa ma yad'u ila syuhrati duna ma tujibuhu al-hujjah, dan sesuatu yang akan membawa dia menjadi tenar, menjadi masyhur, menjadi tersohor, ya, tanpa memiliki hujjah. Wa yaqdi bihi al-aql wal ma'rifah, dan tanpa memiliki sesuatu yang sejalan dengan akalnya dan pengetahuannya. Fa ala nahwi hadha min al-asbab takunu al-afatu as-sarifatu wal mujibah. Maka yang seperti ini dan sebab-sebab yang semacam inilah yang akan menjadi penyakit yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Cinta dengan kepemimpinan, bangga dengan kehidupan dunia. Ada sebagian kaum muslimin itu kalau pernah datang ke negeri kafir, datang ke Amerika, datang ke Inggris, datang ke Perancis, lalu kemudian dia melihat berbagai kemegahan, kemegahan kehidupan dunianya, bangga dengan itu, lalu dia pulang. Apa yang dia ceritakan? Dia ceritakan tentang kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan ketertinggalan negeri-negeri kaum muslimin. Ketertinggalan negeri kaum muslimin. Apalagi kalau seorang pernah ke Yaman. Ke Yaman bandingkan dengan Amerika. Orang baru datang masuk mendarat di bandara Yaman. Kalau di Indonesia itu ada lorong waktu. Seperti kembali ke zaman dulu, zaman Cowboy, zaman tahun 45. Nah, seperti kembali ke masa yang lalu. Apa namanya? Ya itu deh. Nah. Ya ini subhanallah, keterbelakangan luar biasa. Sampah di sana. Jorok sih aja. Subhanallah. Nah. Ya. Antum masuk tahun berapa? 2002 itu sudah agak modern. sedikit. Saya pulang tahun 2000, masuk bandara itu, Masya Allah, sudah ada komputer, sudah ada alat pendeteksi barang. Kalau anak masa itu tahun 97, masuk itu tidak ada komputer, tidak ada alat pemeriksa barang. Barang kita itu diperiksa di, ya Allah, sah, kupuk, buka, suruh buka sendiri, lalu dibongkar, dikeluarkan pakaian, buku-buku dikeluarkan semua. Oh, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, kita yang disuruh rapikan sendiri. Kemas sendiri. Maksudnya dia yang membongkar, dia yang kemas lah, dia yang merapikan. Ini kita yang kemas sendiri. Itu. Tidak ada sesuatu untuk memeriksa ya dengan cara yang modern seperti itu. Tidak ada. Dulu. Ada sebagian ikhwan kita masuk ke toilet, ya, masuk ke tandasnya. Tidak ada air. Ini sudah terlanjur, sudah buang hajat ini. Tidak ada air. Mana caranya? Ya adalah kisah-kisah yang lucu ya, dari ikhwan. Itu pada masa itu. Masuk ke kota. Alhamdulillah. Karena tahun 97 masuk. Kemarin tahun 2009. Masuk ke Yaman kok. Seperti tidak ada kemajuan. Sedikit sekali perbedaannya. Sedikit sekali. Padahal dari jarak tahun 90 sampai 2009. Maksudnya kan, ya mungkin adalah perkembangan. Ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, tapi dari sisi mengamalkan syariat, jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Jauh lebih baik dibandingkan Dubai. Dan Dubai yang penuh dengan kemewahan. Cari masjid itu sulit. Cari masjid sulit. Subhanallah. Kita jalan di daerah apa itu? Yang kalau dilihat dari pesawat, dia membentuk pohon kurma, palem. Ya, pohon palem. Subhanallah. Tidak ada masjid kecuali satu buah itu pun kecil. Yang lainnya enggak ada. Betul-betul dunia luar biasa yang kita saksikan di situ adalah kemewahan, kemegahan. Nah, tapi ya itulah. Nah, orang enggak pakai baju. Nah, wanita-wanita yang ya billah, bahkan penduduk ya, penduduk Dubai sendiri asli penduduk seperti itu keadaannya, wanita sudah tidak bersija. Kalau di Yaman Masya Allah masih banyak kita melihat orang-orang yang wanita-wanita yang berhijab, nanti mereka masih malu untuk menampakkan wajah aja malu, masih ada. Ada yang biasanya dari Dubai untuk berangkat ke Sana'ah, ketika di Dubai, wah dia terbuka, ya. Jilbab yang ya itulah yang dipasang-pasang. Nah, kalau di Indonesia namanya jilbab gaul. Begitu sampai di Sana'ah, loh, sudah tutup wajah. Ya, yang tadi dia membuka lagi masuk sana masih malu dia, malu. Ya, masih ada seperti itu. Meskipun ya sudah mulai berbagai pengaruh barat sudah mulai masuk ke negeri yang masih ada jelas. Semoga Allah menjaganya. Ketika saya di Ma'rib itu Yaman Utara masih dahulu disebut Sabah. Jadi Sabah. Sejarahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika dari kota ya, mujamak kita ingin ke desa. Itu biasanya kita naik angkot. Angkot atau angkot? Apa namanya di sini? Angkutan umum. Oh, bas. Tapi di sana angkutan umumnya itu Land Cruiser. Land Cruiser ada depannya, terus ada kabin belakang, yang di belakang terbuka. Terbuka, open car. Nah, pick up. Saya bersama dengan orang Yaman di tempat yang terbuka sambil berdiri gitu. pulang tiap ya kayak koboi itu lah. Koboi yang lain itu ya bawa senjata semua. Nah, saya aja enggak, yang lain semua pegang senjata. Nah, ketika di situ ada anak muda bawa box sambil ngobrol-ngobrol, di situ ada orang, ini orang-orang Badu, orang Badu ini ya. Dia tanya ke anak muda, siapa ya wala? apa ini dalam kotak ini? Pertama dia gak menjawab, mungkin malu. Tadi ditanya terus, siapa ya wala? Apa ini? Akhirnya dia jawab, ada pulsa. Zafirfar, ini orang Badu, bukan penuntut ilmu. Orang kampung pedalaman. Zafirfar, hadzalladzi kharraba al-Yaman. Ini yang merusak Yaman ini. Ini yang merusak Yaman. Subhanallah. Dimasukkan ke pedalaman, ya rusaklah. Kalau seorang sudah punya televisi, tambah lagi pasang di atas rumahnya. Dish. Oh, dish. Apa-apa di sini? Nah, piring besar di atas rumah. Nah, waduh, udah berbagai macam siaran. Musibah. Jadi masyarakat ini semua itu begini. Ya, condong kepada dunia, berbangga kepada dunia. Inilah yang menyebabkan seorang berpaling dari. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa talibur ri'asati walau bil batil turdihi al kalimatu allati fiha ta'zimu. Kata Syekhul Islam, wa talibur ri'asa, orang yang mencari kepemimpinan walaupun dengan cara yang batil, turdihi al kalimatu allati fiha ta'zimu, dia akan merasakan senang dengan kalimat-kalimat yang memuliakan dia. Ya. Ada orang yang memuji dia, dia akan senang. Wa in kanat batilan, meskipun kalimat-kalimat itu batil. Ya. Tapi karena itu menyanjung dia, memuji dia, senang dia. Nah. Wa tughdhibuhu al-kalimatu allati fiha dhammuhu wa in kanat haqqan, dan membuat dia marah kalimat yang akan mencela dia, meskipun kalimat itu benar, meskipun kalimat itu hak. Makanya kebiasaan orang-orang dulu ya, ada sebagian mereka itu yang senang mendekatkan diri kepada penguasa-penguasa, senang. Yang penting penguasa itu bisa terhibur. Maka didatangkanlah orang-orang yang suka berkisah, yang orang-orang suka bercerita, meskipun kadang-kadang meriwayatkan hadis-hadis palsu untuk menyenangkan penguasa, meskipun dengan cara yang batil. Itu banyak sekali. Di zaman dahulu. Kalau dahulu itu dihiburnya dengan kisah-kisah. Ya, yang ada riwayatnya. Dihibur dengan hadis-hadis. Kalau sekarang kan tidak, penari-penari. Ya. Kalau penguasa ingin dihibur, datangkan penari, tari perut. Ya, datangkan ahli dansa, dancing atau apa. Nah, untuk menghibur. Meskipun juga dengan cara yang basic, yang penting raja bisa senang. Meskipun disampaikan dari hadis yang palsu. Ini terjelas. Wal mu'min turdihi kalimatul haq lahu alaih. Adapun seorang mu'min, dia akan merasa senang apabila ada yang menyampaikan kebenaran. Apakah kebenaran itu menegur dia atau sesuai dengan dia, sejalan dengan dia, maka dia akan merasa senang. Dia bersalah misalnya, ada seorang menasihatinya, ya jangan kamu melakukan ini, ini haram, tidak boleh kamu melakukan ini. Maka kalau dia seorang mu'min, dia akan merasa senang ada yang menasihati dia. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Antum sudah menasihati yang anak enggak tahu. Anak kecil boleh memakai cincin emas misalnya. Dia laki-laki, dia tidak tahu kalau emas itu haram. Jazakallah khair. Ini kalau seorang mukmin yang sesuai dengan dia atau yang bertentangan dengan apa yang diamalkan, ketika disampaikan dia akan merasa senang. Wa tughdhibuhu kalimatul batil lahu alaihi, dan dia tidak senang dengan kalimat-kalimat kebatilan, apakah itu mendukung dia atau mencela dia. Dia tidak senang. Yang dia lihat adalah apakah kalimat ini hak atau batil. Semua ini. لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل. Sebab Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Wa yughdhul kadhiba wadh-dhulma, dan membenci kedustaan dan kebohongan. Lalu kata beliau, man taraka al-haqq wa sarafa anhu li jahin aw malin fa fihi shibhun min al-yahud. Dan barang siapa yang meninggalkan kebenaran dan berpaling dari kebenaran karena hendak mendapatkan jah. Tahu jah? Kedudukan, kemuliaan, atau hendak mendapatkan harta, akhirnya dia meninggalkan kebenaran, fafihi shibhun min al-yahud. Maka terdapat padanya keserupaan dengan kaum Yahudi. Yang penting bagi dia dapat kedudukan. Yang utama bagi dia mendapatkan harta. Akhirnya dia tinggalkan kebenaran. Dapat. Nah. Beda sedikit aja. Nah. Turun dua paragraf. Satu paragraf ya. Hah? وَمَنْ تَرُكَ الْحَقَّ Kamu فَفِيهِ شِبُهٌ مِنَ الْيَهُودِ فإن علماء بني إسرائيل كانت لهم مأكلة على أغنيائهم. Sesungguhnya ulamanya Bani Israel itu, mereka lahum ma'kala ala aghniyaihim. Mereka punya tempat makan bersama dengan orang-orang kaya mereka. Falamma bu'itsa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arafu annahu al-haq fa ankaruhu wa kafaru bihi. Ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengetahui bahwa beliau membawa kebenaran, lalu mereka pun mengingkarinya dan kafir terhadapnya. Wa katamu ma arafu an bani Israil min ajli al-ju'l alladhi ja'alahu aghniya'uhum lahum, dan mereka menyembunyikan apa yang mereka ketahui dari bani Israil disebabkan karena upah yang diberikan oleh orang-orang kaya mereka kepada mereka. Jadi mereka ini kerjanya kepada orang-orang kaya. Ya. Kebiasaan berkumpul dengan orang-orang kaya. Mau menyampaikan ya kebenaran. Maka bisa-bisa hartanya itu diputus. Nah, itulah takutnya mereka. Akhirnya mereka lebih senang bergaul dengan orang-orang kayanya sehingga terus dia mendapatkan harta dan kekayaan meskipun dengan cara mengingkari kebenaran dan menyembunyikan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatamul haqq hatta yabqa lahum hadzal hadz min al mal. Maka mereka menyembunyikan kebenaran sehingga bahagian dari harta mereka ini tetap mereka dapatkan. Ya, terus mereka mendapatkan. Padahal itu harta sedikit. Ya. Ini ulama Bani Israil. Memang kerjanya mengumpulkan harta. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia beragama Majusi, penyembah api. Dia seorang yang pada asalnya tidak pernah keluar rumah. Betul-betul ditingit oleh bapaknya. Apa? Tahu di sini. Pokoknya tinggal di rumah. Gak usah kemana, kesana kemari. Gak pusing-pusing. Tinggal di rumah. Ya. Untuk apa? Jaga Tuhan. Jadi di situ ada apinya yang dijaga untuk selalu menyala. Supaya api itu nyala terus. Mau padam, nyalakan lagi. Jadi hamba ngurusi Tuhannya. Ya. Tuhannya yang diurusi. Mestinya Tuhan yang ngurusi ya. Ini diurusi. Ya. Jangan-jangan Tuhannya mau mati. Mau mati. Mau padam, dihidupkan lagi. Mau padam, dihidupkan lagi. Ini kerjanya Salman. Terus dijaga itu api. Jangan sampai padam. Karena ya, itulah Tuhannya. Al-Hafiz, suatu ketika dia ada kesempatan keluar. Ketika dia keluar, dia mendengarkan ada suara orang yang beribadah di gereja. Lalu kita ketika itu. Nah. Ya. Akhirnya dia pun tertarik mendengarkan. Akhirnya dijelaskan bahwa ini lah agama yang hak. Ya. Para pengikut Isa alaihissalam. Ya. Yang berada di atas al-haq. Akhirnya dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan apinya, dia pergi mengembara. Ya. Mau belajar talabul ilmi kepada seorang pendeta di gereja. Nah, dia belajar dalam waktu yang cukup lama. Nah, sampai kemudian ternyata pendeta ini akhlaknya jelek. Ya. Dan suka menyimpan harta. Suka menyimpan harta. Ketika dia mati, pendeta ini, itu merasa kehilangan, ini rakyatnya. Maka mereka bersedih, ingin menguburkan dengan cara yang baik. Kata Salman, sesungguhnya ulama kalian ini buruk. Ya. Harta yang kalian ingin sedekahkan semuanya disimpan sama dia. Mana buktinya apa? Akhirnya, dibuktikan oleh Salman, dibukalah tempat rahasianya, lalu diperlihatkan inilah harta yang kalian kumpulkan, semua yang masuk ke kasnya dia. Ketika mereka mengetahui itu, wah, sudah diurusi mayatnya. Nah, pindah lagi ke pendeta yang lain, terus seperti itu sampai kemudian beliau bertemu Rasulullah SAW. Ini di antara ulama Bani Israel seperti itu keadaan. Berarti kedudukan sebagai ulama itu tidak menjamin keselamatan jiwa. Ulama di tengah-tengah kaum muslimin pun kan ada yang seperti ini. Yang penting bagi dia harta. Yang penting bagi dia kedudukan. Kedudukannya tidak hilang ya. Dia rela untuk menyembunyikan kebenaran. Padahal dia tahu itu kebenaran. Dia rela untuk mengucapkan kebatilan. Padahal dia tahu itu kebatilan. Orang-orang yang pernah belajar di Jami'ah Islamiyah Madinah. Kata Syekh Rabi, siapa yang belajar di Jami'ah Islamiyah di Madinah, faqad uqimat alaihi al-hujjah. Hujjah itu sebenarnya sudah ditegakkan. Hujjah sudah ditegakkan. Artinya enggak perlu lagi dinasihati, ya si ente melakukan kesalahan ini. Ya, mungkin antum tidak tahu. Sudah tahu itu. Ya. Kalau dia sudah dapat S1, apalagi kalau sudah sampai tingkatan master, apalagi kalau sudah doktor. Ya. Itu sudah ditegakkan hujjah padanya. Sehingga kalau dia menyimpang, dia sebenarnya sudah tahu. Nah, pulang ke negeri yang semestinya dia menyebarkan sunnah, iya kan? Tapi ya sudah dikasih kedudukan, ya. Masuk jadi dewan fatwa di MUI misalnya, Kalau Indonesia mukmin di sini apa? Hah? Jadi mufti atau jadi apa? Nah, mau menyampaikan kebenaran itu. Wah, ini kalau saya menyampaikan kebenaran dianggap keras. Jabatan bisa hilang, akan dicabut. Dan inilah kondisi kebanyakan. Hidayat Nur Wahid, kenal? Hidayat Nur Wahid dulunya pimpinan PKS di Indonesia. Nah, dia ini seorang doktor keluaran Jami'ah Islamiyah. Hidayat Nur Wahid sempat menjadi ketua MPR di Indonesia. Sekarang ingin mencalonkan diri untuk jadi presiden pula. Doktor di Jami'ah Islamiyah, kurang apa itu? Dia sembunyikan itu kebenaran. Sebagian mereka ada yang ketika awal pulang itu masih semangat-semangatnya, ya. Dia mengingkari kebatilan, mengingkari bid'ah. Ada satu pondok pesantren di Balikpapan, cukup besar. Ya, itu sebagian orang dikirim ke Madinah belajar di Jami'ah Islamiyah. Pulang mereka ini mengerti manhaj salaf. Mengerti, belajar kepada para ulama, para masyayikh di Madinah. Pulang melihat orang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah, sempat diingkari. Begitu diingkari, singkirkan. Enggak boleh ngajar di pondok itu, pondok pesantren. Akhirnya dia serba salah, tidak ngajar, ilmu tidak tersebar. Terlebih lagi tidak dapat. Hah? Fulus. Hah? Bil tanpa fulus dia bisa mulus. Hah? Akhirnya ya sudah kembali, ya, menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip yang ada di manhaj itu. Lama kelamaan sudah semakin kabur manhajnya. Semakin tidak terang, semakin tidak jelas. La haula wala quwwata. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله برسات أبو المظفر السمعاني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا jangan kalian membeli ayat-ayatku dengan nilai yang sedikit. Kata beliau menjelaskan ayat ini ذلك أن علماءهم وأحبارهم كانت لهم مأكلة على أغنيائهم وجهالهم. Yang dimaksud ayat ini bahwa para ulama mereka, para ahli ibadah mereka, mereka itu makan dari pemberian orang-orang kaya mereka dan orang-orang bodohnya mereka. Jadi yang membiayai mereka adalah ini, agungnya. Nah, fitnahul mal, fitnah harta. Sehingga apa? Orang kaya ini yang ngatur ulamanya. Kamu macam-macam, sudah. Diputus dari dunianya, nggak bisa apa-apa ini ulama. Dia nggak bisa makan, nggak bisa ini. Takut sudah untuk menyampaikan kebenaran. Fakhafu an tadhhaba makalatuhum in amal bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka takut jangan sampai hasil makan mereka hilang, harta mereka akan hilang kalau mereka beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghayyaru na'tahu, akhirnya mereka merubah sifat-sifatnya Muhammad. Wa katamu ismahu, dan mereka menyembunyikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal itu disebut di dalam kitab Injil. Disebut dalam kitab Taurat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka merubah. Mereka mengganti. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Neraka mereka, neraka wail bagi mereka, orang-orang menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini wahyu dari Allah, ini kitab Allah, untuk apa? Mendapatkan dunia. Ini maksudnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. mereka membuat kesepakatan-kesepakatan. Makanya riwayat-riwayat Injil itu pun berbeda-beda. Sebagian Injil mereka tidak mengatakan ini tidak sah, Injil yang seperti ini. Kenapa? Takut. Khawatir jangan sampai tersingkat kedok mereka, para pastor-pastor itu. Ya, saya pastor. Padri. Padri. Padri. Padri. Padri. Saya rasa. Dengan pendeta. Pastor di atasnya pendeta. Oh, itu. Cukup. Tahu uskup, uskup tahu. Uskup al-asaqisa. Hah? Bishop. Oh, bahasa Inggris ini ya. Kalau lihat tingkatan itu bisa masih ada. Iya, uskup ini di atasnya lagi. Nah, pendeta. Pastor itu kalau pastor dia masih boleh kawin. Masih boleh kawin. Kalau dia anaknya itu belum bisa halal. Tersisa dunia, dunia akhirat tersisa. Itu kenikmatan paling nikmat di dunia. Iya. Nikah. Iya kan? Jam 3. Paling nikmat di dunia. Apalagi kalau punya dua ya. Kalau punya dua, nah, yang satu bermasalah, yang satu bisa di nah, hah? Yang kita tahu besarnya cabang nih. Baik itu. Biar semangat. Ah, kata sebagian ulama, al-mar'atul wahidah, zaujatun wahidah, in hadat hadah, wa in maridat maridah, wa ithnatan baina narain musta'ilatain. Ini kata Al-Mughirah bin Syu'bah rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mughirah bin Syu'bah, kata beliau, istri satu, ini keluar dari pembahasan istri. Kalau dia haid, suaminya juga haid. Kalau istrinya sakit, dia juga sakit. Tapi kalau dua, di antara dua api yang menyala-nyala, membakar. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala ini dikenal sebagai ahli nikah. Nakah talak, ahli nikah, ahli talak. Ada yang mengatakan beliau pernah menikah sampai 300 kali, 300 wanita. Ada yang mengatakan sampai 700. Beliau ini seorang jahiliyah, yakni kalau dia berbicara, orang kagum sekali kepadanya. Sehingga kalau dia melamar, takluk itu walinya. Subhanallah. Meskipun orang sudah tahu, dia ini kalau menikah tidak diharapkan bisa kekal, akan cerai gitu loh. Tahu, tapi kagum orang. Dia bisa menundukkan dengan kalimatnya, menundukkan orang. Subhanallah. Beliau pernah menikah sekaligus 4. Sekaligus. Ya, bukan menikah di sini terus sembunyi-sembunyi lagi ke tempat yang lain, nikah yang kedua. Ini resmi 4 sekaligus. Setelah nikah yang 4-4-nya, kemudian hari di apa? Dikumpulkan mereka baris 4. Berbaris. Hah? Semuanya berdiri sejajar bersof 4 orang. Ya. Lalu kemudian berdiri Al-Mughirah bin Syu'bah menunjuk kepada mereka berempat. Kata beliau, antunna hasanatul akhlaq tawilatul a'naq walakinni rajulun mithlaq fa antunna talaq. Kalian ini akhlaknya bagus-bagus. Tawilatul anak, lehernya tinggi-tinggi, ya, ini menunjukkan bahwa dia tinggi semampai. Tapi saya ini laki-laki yang suka mentalak. Kalian semua saya talak. Ya, Faris, ya. Nah, ya biar gak ngantuk. Ini selingan lah. Nah. Wa katamu ismahu, maka mereka menyembunyikan nama Rasulullah SAW. Fahada makna bai'il ayat bisamanil qalil. Maka ini namanya menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sedikit. Qala al-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu taala anhu li Abi Jahl wa kana qalahu. Berkata al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu an kepada Abu Jahl, dan Abu Jahl ini adalah pamannya, ya, paman dirinya, pakci, nah, pakcinya, pakcinya Miswar bin Makhramah, tapi dari ibu khal, kalau dari bapak itu an. Nah, Miswar mengatakan kepada Abu Jahl. Abu Jahl seperti namanya, bapak bodoh. Ai khal, wahai pamanku. Hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadhib qabla an yaqula maqalatahu allati qalaha? Apakah kalian dahulu menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta sebelum dia mengucapkan kalimat-kalimatnya yang dia ucapkan untuk mengajak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala Abu Jahl la'anahullah. Abu Jahl mengatakan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fina wa huwa syabun yud'a al-amin. Demi Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada kami ketika dia masih muda dipanggil sebagai al-amin, orang yang amanah, orang terpercaya. Ma jarrabna alaihi kadiban qad, kami tidak pernah mengetahui dia berdusta. Falamma khattahu syaibu lam yakun liyakziba ala Allah. Maka ketika dia beranjak dewasa, telah tua, syaib, telah beruban, maka ya tentu dia tidak pernah berdusta atas nama Allah. Berarti dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kebenaran. Semenjak muda saja dia tidak pernah berdusta kok. Al-amin. Ya apalagi tua. Nah. Ya. Biasanya seorang kalau di masa-masa remaja, ini masa-masa ya, seorang kalau dusta itu nampak sekali kalau dia pendusta. Nah, kalau sudah tua biasanya ingin memperbaiki diri, ya sudahlah, berhentilah dia berdusta. Mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semenjak remaja memang tidak diketahui dia sebagai seorang pendusta. Lah apalagi tua. Nah, ini diyakini oleh Abu Jahal. Qala, maka berkata Miswar, ya khan, falima la tattabi'una? Kalau memang seperti itu keyakinan kamu, kenapa kamu tidak mengikuti Muhammad? Kenapa? Qala, ya ibn akhi. Dia mengatakan, wahai anak saudaraku, tanaza'na nahnu wa banu Hashim asy-Syaraf. Kami dahulu itu kami berselisih dengan Banu Hashim dalam hal kemuliaan. Siapa di antara kami yang lebih mulia? Meskipun sama-sama dari Quraisy. Quraisy ini punya anak yang banyak, keturunan yang banyak. Nah, di antara keturunannya Quraisy itu adalah Hashim. Hashim ini ya, ayahnya Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Nah. Bin Abdi Manaf dan seterusnya. dari Hashim, Hashim dan keturunannya ini memiliki syaraf, dikenal sebagai nasab yang mulia. Ya. Nah, kalau di Indonesia namanya darah biru. Nah, ini darah apa? Hijau. Hah? Putih. Oh, darah putih. Maksuri. Apa? Darah biru juga. Ya, sudah paham, Bro. Ya. Artinya orang-orang yang nasab keturunannya itu terpandang. Ini Hashim. Nah, dari anak-anaknya Abu Manaf, ini juga Abu Jahal. Dari keturunannya juga tidak mau kalah. Kamilah yang punya syarak. Kami lebih mulia daripada keturunan Hashim. Nah, Abu Jahal ini dari yang lain. Kami, sehingga kata Abu Jahal, kami ini sudah berselisih sejak dulu antara Banu Hashim dengan yang lainnya. Banu Hashim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Banu Hashim. Fa'at'amu wa at'amna. Kami, mereka, ketika mereka memberi makan, ya, ada orang-orang yang datang untuk menaikkan ibadah haji, mereka lah yang memberi pelayanan kepada orang-orang yang menaikkan ibadah haji itu. Kami juga begitu, atau Anda. Jadi dalam hal kemuliaan mereka terus bersaing ini antara Banu Hashim dengan yang lain. Wasaka wasakaina, mereka memberi minum, kami juga memberi minum. Wa ajaru wa ajarna, mereka memberi perlindungan, kami juga memberi perlindungan. Falamma tajasaina ala rukbi, ala rukabi, wa kunna kafarasai rihan. Ya, maka tatkala kami terus tajasaina ala rukab, maksudnya terus berlomba-lomba dalam kebaikan, bersaing dalam kebaikan. Wa kunna kafarasiyan, kami ini seperti kuda yang sedang bersaing berlomba, ya. Nah, sekarang ini maju di depan, ini lagi di depan, terus seperti itu. Farasiyan. Tatkala kami seperti itu, kalau tiba-tiba mereka mengatakan yang dari Banu Hashim, minna nabi. Di antara kami ada nabi. Dan mereka tidak ada. Nah. Fama tasudrak harihi. Nah, kalau di antara kami, di antara mereka ada nabi, lalu kami membenarkan, ya jelas mereka yang punya keutamaan. Kami tidak bisa lagi menyaingi mereka. Bukan lagi seperti para seirian. Mereka sudah mengalahkan kami. Itu yang mereka tidak inginkan. Jadi masalah-masalah sepele, ya. Mengorbankan kenikmatan akhirat hanya karena masalah. Jadi masalahnya ringan sebenarnya. Ya, ini berlomba dalam kebaikan. Nah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa Abu Talib. Abu Talib demikian pula. Pamannya Rasulullah sallallahu وإن كان عالما بأن محمدا رسول الله meskipun dia betul yakin bahwa Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dia, ya, sampai disebutkan beberapa bait-bait syair yang menunjukkan bahwa dia meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Walaqad alimtu bi anna walaqad alimtu ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة ومذمة قوم لوجدتني سمحا بذلك مبينا. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguh aku meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang terbaik yang ada di muka bumi. Min khairi adyanil bariyati dina. Kalau bukan karena celaan kau, mereka akan mencela aku. Kalau aku masuk Islam, kalau aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena celaan mereka, ya, dianggap pengecut lah, dianggap macam-macam, engkau akan mendapati aku akan segera menerima agama. Karena dia sudah yakin. Wa huwa muhibbun lahu, dan dia cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam takun mahabbatuhu lahu li mahabbatihi lillah. Namun kecintaan dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena kecintaan karena Allah. Bal kana yuhibbuhu li annahu ibnu akhihi. Namun dia mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah anak saudaranya. Apa namanya? Keponakan. Keponakan Indonesia. Anak saudara. Anak saudara ya? Tak ada nama lain. Anak saudara. Anak saudara. Fayuhibbuhu lilqarabah. Maka dia mencintai Muhammad karena kekerabatan. Ada hubungan darah. Wa idha ahabba zuhurahu. Oleh karena itu dia senang Muhammad ini tampil keluarga. Falamma yahsulu lahu bidzalika min asy-syarafi wa ar-ri'asa. Karena maka tatkala ya dia mendapatkan kemuliaan dan kepemimpinan, dia orang tokoh di masyarakat. Dia seorang terpandang di masyarakat. Ya. Fa aslu mahbubi wa ar-ri'asa. Jadi asal sesuatu yang dicintainya itu sebenarnya kepemimpinan itu. Itu yang paling utama. Meskipun dia cinta, meskipun dia meyakini apa yang dibawa oleh Muhammad SAW itu kebenaran, tapi kecintaan utamanya itu adalah dunia, kekuasaan. Ya. Falihada lamma arda alaihi syahadatain 'inda al-maut. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menawarkan kepadanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika kematiannya, sakaratul maut, ra'a anna bil iqrari bihima zawala dinihi alladhi yuhibbuhu. Maka dia melihat bahwa kalau dia menyatakan dua kalimat syahadah, maka dia akan kehilangan agama yang dicintainya, agama jahiliyah. Fakana dinuhu ahabba ilaihi min ibni akhihi. Maka agamanya dia, yang itu hubungannya dengan kepemimpinannya dia, riasahnya dia, itu lebih dicintai dari anak saudaranya. Falam yukir wa bihima. Akhirnya dia pun tidak masuk Islam. Nah, Allah, ini musibah. Hubur riasah, cinta kepada kepemimpinan, cinta kepada kemasyhuran. Kata Ibrahim bin Yazid Nakhai rahimahullah ta'ala, ma sadaqallaha adzim ahadun syukra. Tidak jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba yang cinta dengan kemasyhuran, ketersohoran, senang popularitas. Tahu popularitas? Tersohor ya. Populer. Senang kalau ada yang memuji-muji dia. Nah. Senang kalau ada yang membangga-banggakan dia. Dan biasanya yang seperti ini, tanpa orang memujinya, dia sudah memuji dirinya sendiri. Ya, kalau enggak ada orang memujinya, dia akan memuji dirinya sendiri. Saya begini dan saya begitu. Nah. Rabb harabni ha ana za. Ha ana za. Ha ana kada wa kada. Allahumma sta'in. Kadang-kadang ada seorang seperti itu. Dia suka menonjolkan dirinya. Oh, ana ketika belajar setahun, ana sudah hafal Quran. Setelah hafal Quran, ana hafal Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 2 tahun. Setelah itu saya muslim 6 bulan. Masya Allah. Setelah itu hafal Riyadus Salihin berapa bulan selesai. Bulughul Maram ini, ana terus seperti itu. Nah, wallahul musta'an. Ya. Orang seperti ini dikhawatirkan yuhibbus syuhrah. Senang dengan kemasyhuran. Orang senang kalau orang memuji dia. Oh, Masya Allah, pulang. Hafal ini, hafal itu. Ini juga termasuk di antara hal yang memalingkan dari kebenaran. Yang ketujuh. Masih kuat? Baik. Di antara yang malingkan dari kebenaran at-taqlidu. Taqlidu dari qallada yuqallidu taqlidan. Hah? Yang dimaksud taqlid seperti disebut taqlid itu asal katanya dari qallada al-ba'ir. Qallad al-baqar. Memikat kerbau, lembu, kerbau atau kerbau sapi. Diikat bagian hidungnya, dicocok hidungnya. Setelah itu diikat, ditariklah dia. Kemana saja pengembala ini jalan, maka dia harus ikut. Itu namanya taklid, itu asal dari nama taklid. Apa taklid secara istilah? Ittiba'u ma laysa qawluhu hujjah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Mengikuti seorang yang ucapannya bukan hujjah. Siapa yang ucapannya hujjah? Pertama Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya adalah hujjah. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau adalah hujjah. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia ini tidak ada satupun yang ucapannya bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau berada di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sambil menunjuk mengisyaratkan kepada kuburan Nabi, beliau mengatakan kullu qaulin yu'khadhu wa yurad illa qaul sahib hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapannya pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah imamus saqalain. Imamus saqalain yang sebenarnya, imamnya jin dan manusia. Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yalah, ucapannya hujjah. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diterima, bisa di tergantung apa yang dia sampaikan, apakah dia mendatangkan hujjah atau tidak. La al-Imam Syafi'i wala Abu Hanifa wala Ahmad wala Malik ibn Anas, atau yang lebih besar, wala Sufyan al-Thawri, wala Abdullah ibn al-Mubarak, wala Laits ibn Sa'ad, bahkan wala Abu Bakar as-Siddiq, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, yang ucapannya murni bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak ada satu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengangkat satu orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan semua yang dia ucapkan itu pasti benar, itulah yang disebut taklid. Ketika seseorang terlalu memuliakan sehingga sampai kepada tingkat fanatik asabiyya, kamu kenapa mengamalkan ini? Kalau ustadziha kada, ustadzku sudah mengatakan seperti itu, apalagi. Meskipun bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya taklid, dan tidak seorang pun dari kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang membolehkan taklid. Tidak Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka semua imam-imam mazhab sepakat untuk menyatakan idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila sahih sebuah hadis, itulah madhabku. Itulah madhabku. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, la yahillu li ahadin idza tabanat lahu sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ay yad'aha li qawli ahadin minan nas. tidak halal bagi seseorang. Jika telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meninggalkan sunnah itu karena ucapan seseorang dari manusia. Abu Hanifah, Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ma jaa'a 'anillah fa'ala ra's wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra's wal 'ain wa ma jaa'a 'anil sahaba fa'ala ra's wal 'ain. Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya menerima sepenuhnya, sami'na wa ata'na. Yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saya menerima sepenuhnya. Begitulah sikap para imam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau heran melihat sebagian orang yang fanatik kepada perkataan-perkataannya Sufyan ats-Tsauri. Kata beliau, ajibtu liqaumi arafu al-isnad wa sihhata wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Aku sungguh heran melihat ada sebagian kaum, mereka mengetahui hadis, mengetahui sanad hadis, mengetahui kesahihan sebuah hadis, tapi mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan ats-Tsauri dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku heran melihat orang seperti itu. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Lalu kata Imam Ahmad, "Atadruna mal fitnah?" Tahu kalian apa yang dimaksud fitnah di sini? Al-fitnatu hiya az-zaygu. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayg fayahlik. Jangan sampai dia menolak sebagian dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga muncul penyimpangan pada dirinya, akhirnya dia menjadi binasa. Maka tidak ada yang hujjah kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا الشيخ ربي ولا الشيخ بن باز ولا الشيخ الألباني ولا ابن عثيمين ولا الشيخ مقبل ولا الأئمة الآخرون. قول الله قال الرسول قال الصحابة إجماع الصحابة حجة. Hanya ini yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang lainnya dihadapkan, dikembalikan kepada prinsip-prinsip utama ini. Ya. Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabatu laysa bitamwihi. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'i faqih. Ilmu itu apa? Qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahabah. Itulah ilmu yang sebenarnya. Bukan ilmu ketika engkau membandingkan antara sabda Rasul dengan pendapat seorang faqih. Itu bukan ilmu. Berpendapat Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah ini berselisih dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang harus diambil? Kalau seorang yang fanatik kepada pendapatnya Abu Hanifah, perkataan Abu Hanifah ini pasti benar. Ini dulu. Ini yang sudah ada di pikirannya. I'taqid tsumma istadil. Pendapat Abu Hanifah ini pasti benar. Ada sabda Rasulullah, kok kelihatannya bertentangan? Nah, ini sabda Rasulullah yang harus dirubah bagaimana caranya supaya sabda ini tidak bertentangan dengan siapa? Abu Hanifah. Apakah dengan cara, oh ini hadisnya dhaif, dipaksakan untuk dilemahkan demi mempertahankan pendapat Abu Hanifah. Lemah, diusahakan. Ada sekecil jarum yang bisa dia masuk ke dalam, dia akan mengatakan begini. Atau kalau tidak memungkinkan bagi dia untuk melemahkan, maka dia menta'wil. Diusahakan jimalat, oh maksudnya Rasulullah begini dan begitu. Itu namanya asabiyah dan itu namanya taklim. Nah. Ya. Manhaj mereka apa? Ya, taqi tsumma tsadid. Yakini dulu perkataan ustadz, lalu carikan dalil untuknya. Ahlus sunnah wal jamaah istadil tsumma taqi. Ya. Berdalil dulu, cari dalil Alkitab sunnah. kemudian fahami dengan pemahaman yang benar, baru setelah itu cari orang-orang, siapa yang di atas pemahamannya, dialah yang benar. Orang-orang fanatik tidak, tapi yakini dulu perkataan syekh kamu. Yakini bahwa perkataan syekh ini pasti benar, sudah. Perhatikan orang-orang yang terjatuh ke dalam sifat taklid dan autobiografi seperti ini. Kalau syekhnya sudah mengatakan suatu ucapan, "Idza qalat hadami fasaddiquha fa inna qawla ma qalat hadami." Kalau Hazami sudah berbicara, benarkan. Ini ucapan syair jahiliyah. Ada seorang wanita namanya Hazami. Itu ucapannya selalu dipercaya, jujur. Sehingga mereka mengatakan, kalau Hazami sudah berbicara, benarkan. Yang benar itu pasti yang diucapkan oleh Hazami. Begitulah mereka menyikapi syekhnya. Apa saja yang diucapkan oleh syekhnya, pasti benar. Yang lain yang menyelisih itu pasti salah. Yang menyelisihi hizbi, yang menyelisihi ahli bid'ah, berbagai macam tuduhan sudah. Ma'asyiral kata beliau, al-muqallid samahu salaf bil imma'ah. Muqallid itu orang taklid, para ulama salaf menyebut mereka sebagai imma'ah. Itu kan seperti buih, tahu buih? Busa, buih di lautan, kemana ombak itu mengarah maka dia itu centang perenang. Nah, wal muqallidu yaltazimu qawla alimin mutlaqan fi jami'il masail. Seorang muqallid itu dia berpegang kepada ucapan seorang alim mutlak dalam seluruh permasalahan. وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَاهُ مَعْنَ الْإِسْمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ. Dan ini tidak diragukan lagi. Orang seperti ini, dia telah menyerahkan kepada gurunya itu, kepada alim yang dia taklid kepadanya, makna maksum bahwa gurunya itu tidak pernah salah dari arah yang dia tidak sadar. Dia bisa membantah kaum Syiah. Karena kaum Syiah meyakini imam-imamnya itu maksum, tidak pernah berbuat salah. Tapi dia seperti itu kepada syekhnya. Dia seperti itu kepada alimnya. Imamus Saqalainil Yamani katanya. Imamus Saqalain. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyara rahimahumullah. Ini berlebihan. Dari arah yang dia tidak sangka. Fala ahada qawluhu shawab mutlaqan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang ucapannya itu benar mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal haqqu yaduru ma'ahu haitsu dar. Maka kebenaran itu berputar bersamanya di mana saja dia berada. Di mana ada kebenaran, maka itu yang dia ikuti. Meskipun alimnya, syekhnya tidak tidak semua apa yang diucapkan oleh seorang syekh harus diterima. Ana murid Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Ana murid Syekh Yahya Al-Hajuri. Kenapa itu? Sebelum mereka-mereka yang muncul belakangan ini mengaku sebagai murid Syekh Yahya, ana sudah mengatakan ana murid Syekh Yahya. Mereka belum belajar, ana sudah belajar kepada beliau. Di masa Syekh Mukbil. Alhamdulillah. Ana murid Syekh Abdul Rahman. Ana murid Syekh Abdullah Al-Mar'i. Dan yang lainnya. Tapi bukan berarti setiap yang diucapkan oleh Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala harus diterima. Nah, ana menyelisih dalam beberapa masalah syekhiyah berbeda dengan Syekh Mukbil. Alhamdulillah. Dalam sebagian hal berbeda dengan Syekh Yahya, dalam sebagian hal berbeda dengan Syekh Abdul Rahman. Yang wajib bagi kita, barakallahu fikum, hormat kepada guru kita, hormat kepada orang yang pernah mengajari kita. Nah, selama dia masih berada ya dalam batasan-batasan ahlus sunnah wal jamaah, di atas sunnah, nah, memuliakan mereka, itulah kewajiban kita sebagai murid. tapi bukan merupakan bentuk memuliakan mereka adalah fanatik terhadap ucapan-ucapannya. Kalau seperti itu, setiap masing-masing ya fanatik dengan ucapan syekhnya, yang ini fanatik pada ucapan Syekh Robi, yang ini fanatik pada ucapan Syekh Fulan. Ya, dalilnya akhirnya ucapan Syekh. Nah, loh Syekh Ana ngomong begini, itu Syekh Antum, Syekh Ana juga ngomong begini, mau apa? Hah? Nah, ya sudah kalau gitu terserah kamu. Bukan begitu. Kembalikan kepada Al-Quran Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kan itu yang wajib. Nah, mau bahas tentang masalah apa? Kan ini namanya keterbukaan. Ya. Dia ajak dialog, enggak mau. Nah, di antara prinsip ahlu sunnah tidak boleh jidal dengan ahlu bid'ah. Wah, kita sudah jadi ahlu bid'ah. Nah, tidak boleh dialog dengan ahlul bid'ah. Wah, berarti kita sudah jadi ahlul bid'ah. Waduh. Nah, kalau kita bersikap seperti mereka kan mudah sekali. Kita juga mau bersikap keras. Nah, tidak sulit. Ya, tapi kita punya batasan-batasan ilmiah. Nah, batasan-batasan ilmiah. Selesaikan secara ilmiah. Oh, kalian sudah menuduh Syekh Yahya itu haddadi. Kapan? Ini menyebar, ya. Ustaz Fulan sudah mengatakan Syekh Yahya itu haddadiyah. Siapa yang mengatakan? Kami tidak pernah mengatakan Syekh Yahya itu haddadiyah. Yang ada dari ucapan Syekh Robi kepada Khalil Ghirbani. Iya kan? Bahwa Khalil itu haddadi. Seperti itu keadaannya. Kita tidak mendahului para ulama. Wallahu musta'an. Ini namanya taklid. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fas-thawabu 'ala ma ja'a bihi ar-rasul wan nusra liman nasarahu, was-sa'ada liman ittaba'a." Maka as-thawab, seorang akan mendapatkan ajr, pahala. Ya. Dengan cara apa? Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menolong, membantu siapa yang menolong sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salawatullahi wa malaikatuhu 'alal mu'minina bihi wal mu'allimina lin-nasi dinah wal haqqu yaduru ma'ahu haitsu dar. Salawat Allah dan malaikatnya pada kaum mukminin dan orang-orang yang mengajarkan pada manusia ini agamanya dan kebenaran, yaduru ma'ahu haitsu mada, kebenaran itu akan berputar bersamanya, berpusing bersamanya, ya, dimanapun dia berada. Qala Muhammad ibn Hazm, Abu Muhammad ibn Hazm, ya, berkata Abu Muhammad bin Hazm, bukan Hazim, Hazm. Tabligh al-muqallid radin an yughbana aqluhu. Orang yang taklid itu riba. Akalnya itu dirugikan. Ditipu akalnya. Ya. Ditipu, dirugikan akalnya. Yakni dibodohi akalnya. Apa saja yang dikatakan oleh seorang itulah yang diikuti. Wa qala Syekhul Islam kana rahimahullah, fa inna at-taqlid la yurisu illa balada. Sesungguhnya taklid itu tidak akan mewariskan pada seseorang yang taklid kecuali balada. Apa balada? Hah? Bodoh. Jamak taklid dari balada itu tadi. Qala al-allamah Abdul Rahman As-Sa'di, berkata al-allamah Abdul Rahman As-Sa'di, fa inna man i'tada al-jarya ala aqwalin la yubali dalla 'alayha dalilun sahihun aw dha'if. Sesungguhnya orang yang sudah terbiasa, ya, berjalan bersama dengan ucapan-ucapan seseorang, dia tidak peduli apakah ucapan itu dibangun di atas dalil yang sahih atau dhaif. Yang penting apa yang diucapkan oleh syekhnya itulah yang benar. Aw lam yadul, dia tidak peduli apakah ditunjukkan oleh hadis yang sahih atau tidak. Yakhbidu dhinahu, orang yang seperti ini tidak memanfaatkan akalnya. Wala yanhabu bi talabir ruqy, dan dia tidak berusaha untuk naik ke jenjang yang berikutnya dalam menuntut ilmu. Wal istizadatu fi quwwatil fikri wadin, dan dia tidak bangkit untuk semakin menambah kekuatan pikirannya, ketelitiannya dalam memahami sebuah kebenaran. Qala al-Wazir bin Hubayrah, berkata al-Wazir bin Hubayrah, min makayid asy-syaitan annahu yuqimu awthanan fil ma'na tu'badu min dunillah. Termasuk di antara tipu daya syaitan. Ya. Apa itu? Ayyuqima awthanan fil ma'na. Di mana syaitan menegakkan berhala-berhala secara makna, bukan secara wujud, ya. Menegakkan berhala-berhala secara makna yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu yang dimaksud berhala secara makna? Kata beliau, mithlu ayyatabayyana lahul haqq. Seperti misalnya, seseorang dia sudah mengetahui kebenaran, jelas baginya kebenaran, fayaqul, lalu dia mengatakan, hadza laysa bi madhhabina, oh ini bukan madhab kita. Saya ini madhabnya Syafi'i. Disampaikan ini dalilnya. Oh ini bukan madhab Syafi'i. Saya ini Syafi'i, saya ingin mengikuti Syafi'i. Hah? Taqlidan li mu'azzamin indahu, maka dia taklid kepada orang yang diagungkan. Qad qaddamahu 'ala al-haq, yang dia lebih mendahulukan itu daripada kebenaran. Nah. Orang yang taklid fanatik kepada Syafi'i mengatakan, ana syafi'iyun wa in amut. Ha? Ana syafi'iyun ma ziltu wa in amut fawasiyati linnasi ayyata syafa'un. Saya ini Syafi'i dan terus di atas mazhab Syafi'i meskipun saya mati, maka wasiatku kepada manusia agar mereka bermazhab Syafi'i. Datang lagi yang Hanafi, tidak mau kalah. Ana Hanafiyun ma zidtu wa in amut fawasiyati linnasi ayyatahannasu. Saya ini Hanafi, terus berada di atas mazhab Hanafi meskipun sudah mati. Wasiatku kepada manusia agar mereka bermadhab Hanafi. Maliki juga tidak mau kalah. Ana Malikiyun ma zidtu wa in amut fawasiyati linnasi ayyatamallaku. Hambali juga tidak mau kalah. Ana hambaliyun mazidtu wa in amut. Fawasiyati linnasi ayyata hambali. Kalau seperti ini keadaannya, musibah bagi umat. Perpecahan. Ya. Dulu sebelum datangnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, itu di Masjidil Haram di Makkah, itu satu kali sholat jamaah ada empat imam. Di sini ada mimbarnya imam madhab Hanafi, yang ini imam madhab Syafi'i, Hambali, ini Malik. Jadi kalau dilaksanakan sholat zuhur, kamu apa madhab Syafi'i? Oh Syafi'i, karena imamnya jadi makmum Syafi'i. Hah? Jadi kalau sholat subuh, sholat fajar, kamu apa madhabnya? Madhab Hambali. Oh Hambali, tidak kunut. Syafi'i kunut. Ini benar, seperti ini keadaannya. Sebelum kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyatukan mereka di atas madhabus salaf. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang sufi ini mereka sangat benci dengan yang namanya Wahhabiyah. Ya, karena setelah menyebarnya dakwah Syekhul Islam, mereka betul-betul tersingkirkan di Arab Saudi. Singkir. Tidak punya peranan. Tidak punya kekuatan. Ingin menyampaikan ajarannya sembunyi-sembunyi. Nah, alhamdulillah. Subhanallah. Nah. banyak sekali. Cukup insyaAllah. Baik, insyaAllah. Sebagaimana kita sebutkan sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya, alhamdulillah ada yang bisa kita ambil insyaAllah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.